Lost all dan lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data nian nanti tahu tu kore tenan je elinyo yang mantan nafono kambatmu tandane. Kangen keringat bareng kamu. kangen keringat.